الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan kajian dari Syarah Al-Usul Tsalatsah karya Syekh Al-Fauzan radhiyallahu taala, di mana kita sampai pada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Ya, sebelumnya kita telah membahas bahwa wajib bagi kita untuk hanya beribadah hanya kepada Allah, itu adalah inti ajaran dari Al-Hanifiyah Millata Ibrahim. Innal Hanifiyata Millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Qaluhu wa bidzalika amara Allah al-isyarah tarji'u ila qawlihi an ta'budallaha mukhlishan lahuddin. Ay wa bi'ibadatillahi mukhlishan lahuddin amara Allahu jami'al khalqi. Yakni perkataan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa bidzalika amara Allah, adalah isyarah. Ya, oleh karena itu dengan hal tersebut Allah memerintahkan. Ini adalah isyarah yang kembali kepada perkataan penulis sebelumnya, bahwa engkau harus beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan, memurnikan seluruh amalan hanya untuk Allah. Ay wa bi'ibadatillahi mukhlishan lahuddin amara Allah jami'al khalq. Dengan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan, memurnikan seluruh amalan hanya kepada Allah, dengan inilah Allah memerintahkan keseluruhan makhluknya. Amara Allahu jami'an nas, arabahum wa ajamahum, abiyatahum wa aswadahum, kullun nasi min ahdi Adam ila akhiri bashar fid dunya, kulluhum amarahum Allahu bi'ibadatihi mal ikhlasi fil ibadah. Maka semua manusia, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh manusia, baik orang Arabnya ataupun non Arabnya, orang Ajam, baik orang yang berkulit putih ataupun yang berkulit hitam, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam hingga akhir dari akhir zaman nanti, akhir dari manusia nanti, semuanya, ya, maka semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah hanya kepada Allah, sembari mengikhlaskan ibadah tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, yang dimaksud dengan ikhlas di sini adalah, ya, mengarahkan ibadah tersebut hanya kepada Allah, dan yang kedua, motivasi kita melakukan ibadah tersebut adalah juga hanya untuk Allah. Jadi ada dua komponen dalam ikhlas di sini, ibadah itu diarahkan kepada siapa, motivasinya apa. Ya. Kalau ibadah tersebut bisa jadi diarahkan kepada berhala, na'udzubillah min dzalik, dan motivasinya ikhlas kepada berhala tersebut, tulus kepada berhala tersebut, gitu, bukan untuk mengharap pujian orang, maka ini adalah kesyirikan, syirik akbar. Ketika ibadah tersebut misalnya diarahkan kepada Allah, akan tapi motivasinya untuk mendapatkan pujian dari orang lain atau mendapatkan harta duniawi, maka ini adalah kesyirikan juga, syirik akbar. Ya, apalagi menggabungkan keduanya, sebuah ibadah diarahkan kepada berhala, na'udzubillah bidzalik, atau kepada wali, atau kepada orang soleh, kepada malaikat, kepada jin, kepada binatang, ya, kebodi panggil kiai, ya, sehingga kita mengarahkan ibadah kepada selain Allah tersebut, kemudian motivasinya juga riya, gitu ya. Motivasinya ingin dapat pujian dari orang-orang. Ini menggabungkan dari kedua jenis kesyirikan tadi. Maka yang benar adalah ibadah hanya diarahkan kepada Allah, dan motivasinya harus terus ingin mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha, yang telah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian bumi itu sebagai hamparan. Was sama'a bina'a, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air hujan, yang dengan air hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari bumi, ya, buah-buahan sebagai rizki untuk kalian. فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. Dan janganlah kalian menjadikan sekutu bagi Allah sementara kalian mengetahui. Ya, maka di sini di kedua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan sifat rububiyah dari Allah. Allah menyebutkan bahwa ya, Allah menyebutkan lafaz rabbakum yang pertama. Kemudian menyebutkan allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Kemudian yang ketiga menyebutkan allazi ja'ala lakumul ardha firasha was-samaa'a binaa ila akhiril ayat. Ya, sampai sini ya, minas samarati rizqan lakum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulangi ya pesan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal tadi untuk beribadah hanya kepada Allah, akan tetapi di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam redaksi melarang untuk berbuat kesyirikan. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi yang pertama, dua ayat ini diawali dengan perintah untuk bertauhid, perintah untuk mentauhidkan Allah, kemudian menyebutkan sifat rububiyah dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditutup dengan larangan dari Allah bagi kita untuk berbuat kesyirikan. Maka ya, ini adalah di antara ayat yang kalau kita renungkan maknanya sangat mendalam ya. Dan para ulama menyebutkan dari ayat ini, dari kedua ayat ini kita simpulkan bahwa ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta dan memberikan kita rizki, menundukkan ya apa yang ada di alam ini untuk kita, maka wajib bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya. Sehingga para ulama berkata konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Maka ya, ini di antara contoh bagaimana ketika orang-orang kafir Quraisy mereka memiliki tauhid rububiyah secara umum bil jumlah. Secara umum mereka meyakini tauhid rububiyah, akan tetapi ketika kemudian ya akal mereka, fitrah mereka itu sudah ditutupi dengan kesyirikan yang sudah mendarah daging sejak zaman nenek moyang mereka, maka mereka tidak bisa menyimpulkan dari tauhid rububiyah harusnya tauhid uluhiyah. Kalau kita mentauhidkan Allah dengan rububiyahnya, harusnya kita juga mentauhidkan Allah dengan uluhiyahnya. Hubungan ini hanya bisa dipahami oleh orang yang akalnya masih lurus, fitrahnya masih selamat. Akan tapi kalau misalnya orang tersebut akalnya dan fitrahnya sudah tercampuri oleh kesyirikan yang sudah mendarah daging, maka dia akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kami yang memberikan kami rezeki, akan tetapi dalam masalah ibadah ya tidak masalah untuk memiliki banyak sesembahan-sesembahan atau mengarahkan ya amalan yang seharusnya ibadah hanya diarahkan kepada Allah, tidak masalah untuk diarahkan ke kuburan atau ke orang soleh dan seterusnya. Maka ini diantara ya contoh bagaimana ya, akal dan fitrah yang sudah tidak lurus dan tidak selamat dan tidak sehat itu kemudian tidak bisa ya memikirkan konsekuensi yang harusnya kita ketahui ya dengan fitrah kita dan akal kita yang masih lurus. Itu mengapa Allah Subhanahu wa taala di banyak tempat di Al-Qur'an Allah menegaskan bahwa konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah ini. Konsekuensi dari bahwa kalau antum meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita, ya, Rabb kita yang menciptakan kita, memberikan kita rizki, mengatur seluruh perkara di alam semesta, maka tidak boleh bagi kita untuk mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka penulis atau Syekh Al-Fauzan hafizahullah, pensyarah berkata, "Annahu la niddalah wa la syabihalah wa la nadhiralah wa la kuf'alah." Maka tidak ada sekutu dan bandingan dan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya sama. Nid, syabih, nadhir, kufu, ini maknanya sama ya, sekutu atau sebanding atau serupa. Fa hadza nahyun 'an syirkil akbar wa 'an syirkil asghar. Maka ketika ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun," dan ayat-ayat yang serupa di Al-Qur'an, maka ini harus kita pahami, ini adalah larangan bagi kita untuk berbuat kesyirikan akbar dan kesyirikan asghar. Larangan bagi kita untuk melakukan syirik akbar dan syirik asghar. Amar Allah bidzalika jami'an nasi min awwalihim ila akhirihim, dan semua manusia Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan ya mereka semua untuk bertauhid dan telah melarang mereka semua untuk berbuat kesyirikan. Oleh karena itu sering sekali ana bahas di kajian bahwa kalau ada ajaran atau prinsip atau kaidah atau ideologi yang paling baik, maka yang terbaik adalah tauhid ini. Mengapa? Seluruh manusia Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bertauhid. Seluruh manusia dari zaman dahulu sampai zaman nanti, ya akhir zaman, dari awal zaman dari Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman, seluruh manusia ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan milik mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ajaran yang ideologi yang paling baik, karena seluruh manusia bahkan diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan ajaran atau ideologi yang didapat dari akal pikiran manusia ya, sehingga pasti ada pionernya, siapakah yang mengemukakan ajaran ini atau ideologi ini pertama kali. Tidak, tauhid itu dari Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Ya, telah diperintahkan kepada semua manusia dari awal Nabi Adam alaihissalam hingga akhir zaman kelak, maka semuanya wajib untuk bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ini dari sudut pandang bahwa Allah Subhanahu wa taala, syariat dari Allah, masalah-masalah hukum fikih yang Allah syariatkan untuk masing-masing umat, masing-masing kaum, itu bisa berbeda-beda tergantung maslahat yang cocok untuk kaum tersebut, di zaman tersebut, di tempat tersebut. Sehingga kita mendapatkan syariatnya Nabi Musa alaihissalam berbeda dengan syariatnya Nabi Isa alaihissalam. Syariatnya Nabi Isa alaihissalam berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi kaum tersebut, kondisi di zaman tersebut, kondisi di tempat tersebut. Maka ketika kita melihat ya syariat Allah yang berupa hukum-hukum fikih, hukum-hukum amaliyah seorang hamba, itu bisa berbeda dari zaman ke zaman, akan tetapi tauhid Allah Subhanahu wa taala perintahkan manusia untuk mentauhidkan Allah dari zaman Nabi Adam alaihissalam ya hingga akhir zaman, semuanya tidak ada perbedaan dalam masalah akidah, semuanya sama-sama diperintahkan untuk bertauhid, maka kita tahu tauhid adalah sebuah kemaslahatan yang besar. Ya, maslahat yang paling maslahat itu adalah tauhid. Dan kita juga mengetahui bahwa kesyirikan adalah madarat yang paling besar, madarat yang paling madarat. Ya, maka kita ya ketika kita menggunakan ini sebagai yakni untuk merenungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tauhid kepada semua manusia, melarang kesyirikan kepada semua manusia, kita mengetahui bagaimana kadarnya tauhid itu. Tidak bisa kita anggap remeh. Ya, tidak bisa kemudian kita alergi dengan tauhid, kita alergi dengan mengajarkan tauhid. Ya. Maka setiap yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya adalah maslahat. Dan kita harus jelaskan, tidak hanya tauhid yang merupakan maslahat, akan tapi seluruh hukum fikih yang Allah jelaskan di Al-Qur'an dan melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam di Al-Hadis, semuanya adalah maslahat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, ya, untuk berpenampilan rapi. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk cinta masjid. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan ya janji yang besar bagi pemuda yang hatinya terikat dengan masjid, hatinya cinta kepada masjid, ingin berkhidmat kepada masjid. Maka ketika ya kita mengetahui bahwa hal tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tahu cinta masjid, ingin berkhidmat kepada masjid, hati kita terikat kepada masjid. Ini adalah sebuah maslahat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ya, melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membiarkan jenggot kita tumbuh. Maka ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah maslahat. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk salat ke masjid. Ya, salat ke masjid. Kalau tidak ada uzur, dan uzur di zaman ini tentunya kita mengetahui pandemi corona ya kan, tapi hukum asalnya adalah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah ke masjid ya, bagi laki-laki. Para ulama berbeda pendapat apakah itu hukumnya fardu ain atau fardu kifayah. Maka ala kulli hal, ini menunjukkan pentingnya masalah ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berpakaian yang pakaian kita kemudian melebihi mata kaki. Maka ini adalah syariat dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ya hukum Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah ciri keburukan. Kemudian qauluhu wa khalaqahum laha ay li ibadatihi wahdahu la syarika lahu subhanahu khuliqu min ajliha dzalika kama fi qoulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa umiru bidzalika fi qoulihi ta'ala ya ayyuhan nasu ihbudu rabbakum alladhi khalaqakum hadha ma'na qaul asy-syekh khalaqahum lahu wa amarahum biha ya jama'a al-amrayn fi qoulihi wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka perkataan wa khalaqahum laha, perkataan penulis wa khalaqahum laha ay li ibadatihi wahdahu la syarika lah subhanahu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, menciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Khuliqu min ajliha, mereka itu diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Dan mereka juga diperintahkan untuk ya mentauhidkan, mereka itu diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia beribadahlah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Ini adalah makna dari perkataan Syekh khalaqahum laha wa amarahum biha. Ya, ini adalah makna dari perkataan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa Allah menciptakan mereka dan Allah perintahkan mereka untuk bertauhid. Jama'an amrayn fi qawlihi wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha. Ya, jadi penulis menggabungkan kedua hal ini dalam perkataan beliau, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, dan dengan ibadah kepada Allah tersebut Allah ciptakan mereka dengan tujuan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa qaluhu ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa Allahu huwal khaliq huwal ladzi khalaqal asya'a kullaha min dzalika annahu khalaqal jinna wal insa wa ataahum an qul wa kallafahum bi ibadatihi wahdahu la syarika lah khassahum bil amr bil ibadatihi li anna Allah a'tahum uqulan wa a'tahum ma yumayyizuna bihi bainad dhari wan nafi' wal haqqi wal batil wa khalaqal asya'a kullaha li masalihi wa manafi'ihi. Jadi firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa ya menunjukkan bahwa Allah huwal khaliq. Pertama, faedah yang pertama dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menciptakan. Allah adalah yang menciptakan ya manusia dan jin dan seluruh yang ada di alam semesta ini. Dialah yang menciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta. Oleh karena itu ya di antara yang Allah ciptakan adalah manusia dan jin, ya, jin dan manusia. Dan kemudian Allah berikan kepada mereka akal. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya perintahkan mereka untuk beribadah. Ya, jadi di sini kita terjemahkan wa kallafahum, kita terjemahkan perintahkan, bukan membebani mereka dengan ibadah ya, karena perintah yang berupa yang perintah dari Allah itu adalah maslahat, itu bukan beban. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah, tanpa berbuat kesyirikan, tanpa sekutu menyekutukannya. Maka khassahum bil amr bi ibadatihi. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak memerintahkan binatang untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia dan jin akal. Ya, wa atahum ma yumayyizuna bihi bainad dharri wan nafi. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka apa yang bisa membedakan antara yang mana yang bisa memberikan madarat dan mana yang bisa memberikan manfaat. Mana yang hak dan mana yang batil. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh apa yang ada di alam semesta ini untuk maslahat mereka dan ya untuk bisa memberikan manfaat kepada mereka. Maka inilah ya manusia diberikan akal untuk belajar. Manusia diberikan akal untuk bisa membedakan mana yang memberikan madarat dan mana yang bisa memberikan manfaat. Mana yang hak dan mana yang batil. Mana akidah yang hak, mana keyakinan yang batil. Mana ciri kebaikan, mana ciri keburukan. Ini kita harus paham. Ya. Oleh karena itu mengapa para ulama sangat semangat untuk menjelaskan apa yang membedakan antara teroris dengan bukan teroris. Ya, tidak boleh bagi kita untuk kemudian menyematkan ciri teroris itu orang yang hafal Quran, good looking, fasih bahasa Arab, kemudian cinta masjid, berkhidmah ke masjid, kemudian ya memelihara jenggot dan seterusnya. Maka tidak boleh. Mengapa? Karena poin-poin yang kita sebutkan barusan itu ada di syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi benar, pertanyaannya belum terjawab. Apa yang membedakan teroris dengan bukan teroris? Ya, ini yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk ya mereka harus tahu bagaimana jawaban yang benar mana, bagaimana untuk bisa membedakan. Cara membedakannya adalah melihat akidahnya. Melihat akidahnya. Dan untuk mengetahui akidah seseorang, harus orang yang paham akidah. Harus para ulama dan ustadz yang mengetahui akidah yang lurus. Ya, supaya mengetahui siapakah orang yang memiliki syubhat terorisme, syubhat khawarij, dan seterusnya. Tidak bisa kemudian kita katakan orang yang ini setiap dengar azan masuk ke masjid. Jadi harus dicurigai. Ini tidak bisa seperti ini. Ya. Berarti mana ciri teroris yang sebenarnya? Ciri teroris itu adalah di akidah mereka, keyakinan mereka, syubhat mereka. Ya. Dan ini bisa kita bantu untuk menjelaskan. Ya. Bagi orang-orang yang tentunya kita ingin sekali, kita doakan kepada pemerintah untuk diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberantas terorisme di negeri ini. Ya. Itu adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Pemikiran yang dipenuhi dengan madarah. Bahkan Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita untuk memerangi khawarij, memerangi teroris. Ya, tentunya memerangi di sini maksudnya bersama pemerintah. Maka bagaimana untuk membedakan atau bagaimana untuk merumuskan ciri terorisme itu harus dikonsultasikan dengan para ulama dan ustaz yang mengetahui pemikiran mereka, syubhat mereka, apa yang bisa membuat seseorang kemudian terjerumus kepada terorisme. Yang benar adalah kita harus menelaah ke keyakinan, ke akidah, apa etikot dia, apa akidah dia, apa keyakinan dia, sehingga dia kemudian bisa berpikiran ya seperti itu. Ya, maka yang membuat, dan ini telah dibahas, yang membuat seseorang bisa memiliki pemahaman khawarij, terorisme, dan seterusnya, itu sudah dibahas oleh para ulama di kitab-kitab akidah, ya, masalah khawarij, dan seterusnya. Dan seperti contohnya misalnya negeri Saudi. Negeri Saudi itu adalah negeri yang paling maju dalam masalah penanganan terhadap terorisme. Maka kita belajar kepada bagaimana para ulama di sana, bagaimana para pemerintah di sana, menanggulangi masalah ini, ya, sebagaimana kita katakan, ini butuh studi terhadap akidah dan keyakinan yang sebenarnya dari khawarij dan terorisme. Kita harus mencari dan kita harus ya melekatkan ciri terorisme kepada ciri i'tiqad, ciri akidah. Apa yang mencirikan seseorang memiliki akidah yang khawarij atau teroris seperti itu. Dan ketika seseorang memiliki etikot khawarij, maka itu akan tampak di ya pemikirannya, pendapatnya, perkataannya. Tampaknya di situ. Oleh karena itu, ya, kita diberikan akal untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang madarat dan mana yang maslahat. Ya, sehingga wajib bagi kita untuk kemudian menggunakan akal kita tersebut untuk mempelajari hal ini dengan baik. Qala ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Allah Subhanahu wa taala menundukkan bagi kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kullun musakhkharun li bani Adam min ajli ay yasta'inu bihi 'ala ma khuliqu min ajli. Wa huwa ibadatullah Subhanahu wa taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, semua yang ada di alam semesta ini ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia dalam rangka supaya manusia itu bisa, ya, memanfaatkan, menggunakan apa yang ada di alam semesta ini, apa yang ada di bumi ini dan ya, yang ada di alam semesta ini itu semuanya untuk mewujudkan tujuan diciptakannya mereka, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Wal jin 'alamun min 'alamil ghaibi la narahum wa hum mukallafuna bil ibadah wa manhiyuna 'anil syirki wa 'anil ma'siyati mithla bani Adam, lakin yakhtalifuna 'an bani Adam fil al-khilqah. Ya, fi al-khilqah. Jadi jin adalah makhluk, dia adalah alam tersendiri, alam jin gitu ya. Jin adalah makhluk tersendiri, makhluk yang ghaib, yang tidak bisa kita melihat mereka. Mereka juga diperintahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah dan mereka juga dilarang oleh Allah untuk berbuat kesyirikan dan berbuat kemaksiatan. Ya, sebagaimana manusia, mereka juga diperintahkan dan dilarang demikian. Lakin yakhtalifuna an bani Adam fil khilqah. Akan tapi bedanya adalah jin dan manusia itu perbedaannya dalam masalah khilqah, dalam masalah bagaimana mereka atau hakikat dari atau zatnya. Manusia diciptakan dari tanah, sedangkan jin dari nar. Amma min nahiyatil awamir wan nawahi fahuwa mithlu bani Adam ma'muruna wa manhiyun. Akan tapi dari sisi perintah dan larangan dari Allah, maka mereka sama dengan manusia. Wal jin 'alamun min 'alamil ghaibi la narahum lakinnahum mawjudun. Jin itu adalah makhluk Allah yang ghaib, tidak bisa kita lihat, akan tapi mereka ada. Wal insu huwa banu Adam, dan ins yang dimaksud di ayat ini itu adalah banu Adam, ya, manusia, anak-anak Nabi Adam alaihi salam. Summu bil insi li anna ba'dahum ya'nasu bi ba'din yastami'una wa yata'alafuna wal jinnu summu jinnat min al-istinani wa huwa al-ikhtifa' wa minhu al-janin fil batn li'annahu mukhtafin wa jannahu al-lail idza satarahu wal mijan alladhi yattakhadhu duna as-siham fal-istinan wal jinan huwa as-shay' al-khafi al-mustatir fal jin mustatiruna 'anna la narahu. Maka ya, perbedaan antara jin dan manusia, kalau perbedaan dari segi lafaznya, ya, manusia itu berasal dari kata ins, ya, dari kata ya'nasu yang bermakna bersosialisasi. Ya, manusia itu adalah makhluk sosial, bersosialisasi, berkumpul dengan dan bekerja sama dengan orang lain, ya, karena manusia butuh untuk bekerja sama dan berkumpul dan saling membantu dengan orang lain. Sedangkan jin disebut jin karena berasal dari kata al-istinan, yakni al-ikhtifa, tersembunyi. Itu mengapa janin itu disebut janin, karena janin itu tersembunyi di rahim seorang ibu. Ya, karena itu tersembunyi di rahim seorang ibu. Wa jannahul lail idza satarahu. Dan ketika ada kalimat jannahul lail, yakni satarahul lail. Ya, ketika malam menutupi, ya, itu maksudnya itulah makna dari jannahul lail. Jadi jannah itu maknanya menutupi. Wal mijan, al-mijannu itu adalah perisai, itulah yang kita ambil ketika kita kemudian diserang pakai panah. Maka kita menggunakan perisai untuk melindungi diri kita. Palestina wal jinan huwa syai' al-khafi al-mustatir. Maka kata-kata yang dibangun di atas huruf jim, nun itu maknanya adalah al-khafi atau al-mustatir, ya, sesuatu yang tersembunyi atau sesuatu yang tertutupi. Fal jin mustatiruna 'anna la narahum. Maka jin itu tertutupi dari kita, kita tidak bisa melihat mereka. Wa hum 'alamun mawjudun man ankarahum fa huwa kafir. Maka mereka adalah makhluk yang ada, barang siapa yang mengingkari mereka, mengingkari keberadaan mereka, maka dia telah kafir. لأنه مكذب لله ورسوله والإجماع المسلمين. Karena ya orang yang mengingkari keberadaan jin, dia telah mendustakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan ijma kaum muslimin. Faqad bayyana Allahu azza wa jalla annahu lam yukhlaq annahu lam yakhluqil jinna wal insa li syai'in illa li ibadati. Ya, kita lihat tadi ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Itu berarti jin itu ada. Itu berarti jin itu ada. Fa huwa lam yakhluqhum li ajli ay yanfa'uhu aw yadurru. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan mereka ya dalam rangka supaya makhluk Allah tersebut bisa memberikan manfaat kepada Allah. Ya, tidak demikian. Atau bisa memberikan madarat kepada Allah, tidak demikian. Aw ya'tazza bihim min dhillah. Atau supaya Allah menjadi perkasa dari yang awalnya sebelumnya ya hina. Au yatakatsar bihim min qillah, atau supaya Allah Subhanahu wa taala menjadi memiliki pasukan yang banyak yang dari sebelumnya sedikit menjadi banyak. Tidak. Ya, li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin. Ini semua tidak mungkin terjadi, ya. Ini adalah kebatilan. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang sama sekali tidak membutuhkan kepada ya, makhluknya. Wa ma khalaqahum li hajatin ilaihim. Allah tidak menciptakan mereka untuk ya karena Allah butuh ya sesuatu dari mereka. Ma khalaqahum li ajli ayyarzuquhu aw yaktasibu lahul abwal. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan mereka dalam rangka supaya mereka itu memberikan rizki kepada Allah atau mengumpulkan harta untuk Allah. Tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang hal ini, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ya, tidaklah aku menginginkan dari mereka itu rizki dan tidaklah juga aku menginginkan dari mereka mereka memberikan makan kepadaku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itulah, dialah zat yang memberikan rizki dan zat yang maha kuat lagi maha kokoh. Yang memiliki kekuatan dan juga maha kokoh. Wallahu laisa bihaja ilal khalqi. Maka Allah itu tidak butuh terhadap makhluknya. Wa inna ma khalaqal jinna wal insa li syai'in wahid faqat wa huwa ay ya'buduhu wa huwa laisa bihajatin ila ibadatihim. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia itu untuk hanya satu tujuan saja, yaitu supaya mereka beribadah kepada Allah dan Allah pun tidak butuh kepada ibadah mereka. Wa inna ma humul muhtajuna ilaiha. Tapi yang butuh itu mereka, para makhluk Allah butuh untuk beribadah kepada Allah. Ya, karena kebahagiaan yang hakiki tidak bisa digapai kecuali dengan beribadah kepada Allah. Li'annahum idza 'abadullaha akramahum wa adkhalahumul jannah. Karena ketika mereka itu beribadah kepada Allah, maka Allah memuliakan mereka dan memasukkan mereka ke jannahnya dan memberikan kebahagiaan hati kepada mereka, ya, kebahagiaan dunia dan akhirat itu kuncinya ada di beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa maslahatul ibadah raji'atun ilaihim. Maka maslahat ibadah itu kembali kepada makhluk, kepada jin dan manusia. Wa madaratul ma'siyah 'aidah ilaihim, dan madarat dari maksiat itu juga kembali kepada mereka. Allahu jalla wa ala la tadurruhu ta'atun muti wa la ma'siyatul 'asi. Ya, adapun Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan orang yang taat dan kemaksiatan orang yang bermaksiat itu tidak sama sekali memberikan efek sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Subhanahu wa taala in takfuru antum man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Seandainya kalian semua itu kufur, ya, seluruh manusia yang ada di bumi itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala laghaniyyun hamid, zat yang maha kaya sangat tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hamid dan juga maha terpuji. Allahu la tadurruhu ma'siyatul 'asi wa la tanfa'uhu ta'atul muti. Ya, tidaklah memberikan madarat maksiatnya dari seorang yang bermaksiat dan juga tidaklah memberikan manfaat kepada Allah ketaatan dari seorang yang taat. Wa inna hadza raji'un ilal khalqi anfusihim in ata'uhu intafa'u wa in asawhu tadarrau bi ma'siyati. Ya, akan tapi semua itu ketaatan dan kemaksiatan itu semuanya kembali kepada makhluk semuanya. Ya, jika mereka menaati Allah maka mereka bisa mendapatkan manfaat dan jika mereka bermaksiat kepada Allah maka mereka akan mendapatkan madarat. Wa makna ya'budun yuwahhidun, ya. Makna dari ya'budun adalah yuwahhidun. Makna dari beribadah kepada Allah yakni mentauhidkan Allah. Wa qaluhu wa makna ya'budun yuwahhidun ay yufarriduni bil ibadah. Maka maksud dari perkataan penulis di sini ya'budun adalah yuwahhidun, beribadah kepada Allah maksudnya adalah mentauhidkan Allah. Yakni mentauhidkan Allah maksudnya adalah yufarriduni bil ibadah, mengesakan Allah dengan ibadah. Fal ibadatu wat tauhidu bi ma'nan wahid. Maka ibadah dan tauhid itu maknanya satu, maknanya sama. At-tauhidu yufassiru bil ibadah, afat at-tauhidu yufassaru bil ibadah, wal ibadatu tufassaru bit tauhid. Tauhid itu ditafsirkan, dijelaskan dengan ibadah, dan ibadah itu ditafsirkan, dijelaskan dengan tauhid. Wa ma'nahuma wahid. Wa fi hadza raddun ala man fassara at-tauhid bi annahu al-iqraru bi anna Allah huwa al-khaliq, ar-raziq, al-muhyi, al-mumit, al-mudabbir. Hadza laysa huwa at-tauhid alladhi khuliqal khalqu min ajli, wa innama khuliqal khalqu min ajli tauhidil ibadah wa huwa tauhidul uluhiyah. Maka maknanya sama, ibadah dan tauhid itu maknanya sama. Para ulama menjelaskan itu karena inti dari ibadah adalah tauhid. Inti dari ibadah adalah tauhid. Itu mengapa ketika orang-orang orang-orang kafir Quraisy memberikan tawaran kepada Nabi Muhammad SAW untuk satu tahun beribadah kepada Allah, satu tahun berikutnya sama-sama beribadah kepada berhala, maka ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun, ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud. Ya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, kalian juga tidak menyembah apa yang kusembah. Walaupun secara zahir mereka menyembah Allah di satu tahun, kemudian kalau itu diterima, tawaran itu diterima, walaupun secara zahir kaum muslimin bisa jadi menyembah berhala mereka, na'udzubillah min dzalik, maka walaupun secara zahir ibadah tersebut dilakukan, Allah Subhanahu wa taala tetap menetapkan bahwa ya mereka tidak menyembah apa yang kita sembah, kita juga tidak menyembah apa yang mereka sembah. Mengapa? Mengapa orang kafir ketika mereka melakukan secara zahir amalan-amalan ibadah kepada Allah bersama dengan kaum muslimin, ya di satu tahun misalnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala tetap menyebutkan bahwa mereka tidak menyembah apa yang kaum muslimin sembah? Karena mereka tidak mentauhidkan Allah. Jadi amalan ibadah secara zahir mereka tidak teranggap ketika itu tidak diiringi dengan tauhid, tidak diiringi dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa inti dari ibadah adalah tauhid. Ya, inti dari ibadah adalah tauhid. Oleh karena itu, ketika kita bicara masalah tauhid, kita juga harus ya membicarakan masalah ibadah juga. Kita harus ya karena tauhid itu intinya juga adalah masalah ibadah, ya bagaimana kita mengarahkan ibadah hanya kepada Allah. Sehingga tidak boleh kita menafsirkan tauhid hanya dengan definisi ya menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menciptakan, maha memberi rizki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Ini tidak cukup kalau kita menafsirkan tauhid hanya seperti ini. Fa hadza laysa huwa tauhid alladhi khuliqal khalq min ajli. Maka ini bukan tauhid yang menjadi tujuan utama manusia itu diciptakan, makhluk itu diciptakan. Akan tapi makhluk itu diciptakan karena supaya mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ya, yang itu adalah tauhid uluhiyah. Amma man aqarra bi tauhidir rububiyyah faqat fa innahu laysa muwahhidan wa laysa min ahli al-jannah. Bal huwa min ahli an-nar li'annahu lam ya'ti bit tauhid alladhi khuliqa min ajlihi wal ibadah. Ya, wal ibadah ini maksudnya berarti lam ya'ti bit tauhid wa lam ya'ti bil ibadah. Yani jadi ketika seseorang tidak beribadah hanya kepada Allah, ya, ketika seorang itu hanya meyakini bahwa Allah adalah zat yang menciptakan, berikan rezeki, mengatur alam semesta, tapi tidak mengarahkan ibadah hanya kepada Allah, maka pencerah di sini menyebutkan huwa min ahli nar, seperti misalnya contohnya orang kafir Quraisy. Mereka meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha menciptakan, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, akan tapi mereka mengarahkan ibadah kepada selain Allah. Ya. Kemudian penulis berkata, "A'dhamu ma amara Allah bi tauhid." Ini bukan perkataan dari penulis, ini dari tahqiq atau dari cetakannya ya dari penerbit. Tetapi perkataan penulis adalah wa'agamu ma'amarallahu bitauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, yaitu ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dengan ibadah. Qaluhu rahimahullah a'zamu wa amrullah bihi tauhid, hadza muhimmun jiddan, inna tauhida a'zamu wa amrullah bihi kullul awamir allati amrullah biha kulluha ba'da tauhid. Ya, maka semua yang jadi tauhid itu adalah perintah Allah yang paling agung. Ini adalah perkara yang penting, ya, karena tauhid itu adalah perkara perintah Allah yang paling mulia, yang paling agung. Semua perintah yang Allah perintahkan itu semuanya itu setelah perintah tauhid. Semua perintah Allah dalam syariat Allah semuanya itu setelah ya perintah tauhid. Mad dalilu ala anna 'azama wa amara Allah bihi at-tauhid? Qaluhu ta'ala, apa dalil bahwa ya perintah yang paling agung dari Allah itu adalah tauhid? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepadanya sama sekali. Hadhil ayat, ya ini adalah ayat yang panjang ya, kita bisa lihat di surat An-Nisa ayat 36. Maka ayat ini, hadhil ayat fiha 'ashratu huquq. Ayat ini mencakup 10 hak. Walihada tusamma ayatul hukukil ashar. Itu mengapa ayat ini disebut ayat yang mencakup 10 hak. Awalu hadhil hukuk haqqullahi subhanahu. Hak yang pertama yang disebutkan di ayat ini adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'abudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat kesyirikan kepadanya. Ini adalah hak Allah. Yakni kewajiban kita. Kalau kita berbicara hak Allah, itu berarti itu adalah kewajiban kita untuk memenuhinya. Maka kita wajib untuk beribadah hanya kepada Allah dan ya tidak boleh bagi kita untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian wabil walidaini ihsan. Hak yang kedua yang disebutkan dalam ayat tersebut adalah hak kepada kedua orang tua kita. Wajib bagi kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, ini adalah hak yang kedua. Wadhil qurba. Ini adalah yang ketiga, hak yang ketiga yaitu ya berbuat baik kepada kerabat kita. Wa dzawul qurba humul ladzina tajma'uka bihim qurabatun nisbiyyah min jihatil abi awil um. Maka yang dimaksud dengan dzawul qurba kerabat itu adalah yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, hubungan ya darah dengan kita dari sisi ayah atau ibu. Seperti al aba wal ajdad, seperti para mbah kita gitu ya, baik dari sisi ayah ataupun dari sisi ibu. Wal a'mam wal ammat wal akhwal wal khalat, ya paman dan bibi kita. Wal ikhwah wal akhwat, saudara laki-laki atau perempuan kita. Wa auladil ikhwah wal akhwat, seperti keponakan kita, anak dari saudara-saudara kita. Wa auladil a'mam wal ammat, ya, atau anak dari paman dan bibi kita, itu berarti apa? Auladul a'ma wal ammat, anak dari paman-paman kita, ya, itu berarti sepupu kita ya. Haula hum dzawul qurba lahum haqqul qaraba. Mereka semua adalah kerabat kita, ya, mereka memiliki hak kekerabatan, ya. Jadi ya, ini yang namanya kerabat. Mereka punya hak ya, yang melebihi hak orang lain. Ya, hak kerabat kita, keluarga kita, baik semakin dekat dengan semakin dekat kekeluargaannya ya, hubungannya dengan kita, maka semakin besar haknya. Ya. Dan kerabat yang jauh itu haknya lebih besar daripada orang biasa gitu ya, orang lain gitu ya. Dan kita juga tetap wajib untuk berbuat baik kepada orang lain. Maka apalagi terhadap kerabat kita. Wal yatama al aitam min al muslimin. Dan wal yatama yang dimaksud al yatama anak yatim dari kalangan kaum muslimin, wahum kullu man mata abuhu wa huwa saghir wa lam yablu wa sara bi haja ila man yasuddu masadda abihi fi ri'ayati hadha tifl tarbiyatan wa infaqan wal qiyama bi masalihihi. Yang dimaksud dengan anak yatim adalah maksudnya setiap anak yang ayahnya telah meninggal sementara anak tersebut masih kecil, belum baligh, sehingga dia itu butuh terhadap sebuah sosok yang menggantikan peran ayahnya dalam dalam mendidik dia, ya, dalam menafkahi dia, dalam al-qiyam bimasalihi, ya, dalam memenuhi, ya, kebutuhan-kebutuhan dia dan memberikan maslahat-maslahat kepada dia, wa raf'a ma yadurruhu, dan, ya, menghilangkan apa yang bisa memberikan madarat kepadanya, li'annahu laisa lahu abun yahmihi wa yunfiqu alaihi wa yudafi'u anhu fa huwa bihaja ila man yusa'iduhu li'annahu faqada abahu wa 'ailahu wa lahu haqqun fil Islam. Ya, karena anak yang seperti ini dia tidak memiliki ayah yang bisa menjaganya, memberikan dia nafkah, yang bisa membelanya atau menjaganya dari berbagai keburukan, maka dia membutuhkan kepada orang yang bisa menolongnya dalam hal-hal tersebut, ya, karena dia telah kehilangan ayahnya atau keluarganya, maka dia memiliki hak dalam Islam. Ya. Al-muhim annallaha bada'aha bihaqqihi subhanahu wa ta'ala qawluhu wa la tusyriku bihi syai'a lam yaqtasir 'ala qawlihi wa'budullah. Ya, yang penting adalah Allah Subhanahu wa taala memulai dengan menyebutkan tentang hak Allah terlebih dahulu baru hak selainnya. Ya, sehingga ini adalah isyarat yang tegas bahwa perintah untuk bertauhid itu adalah perintah yang paling agung, yang paling mulia, yang paling besar. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wala tusyriku bi syai'a, tidak hanya mencukupkan, ya, pada perkataan wa'budullah, pada firman Allah wa'budullah. Karena ibadah la tasihu ma syirki wa la tanfa wa la tusamma ibadah illa idza kanat khalisatan lillahi azza wajal in kana ma'aha syirkun fa innaha la takunu ibadah mahma at'ama al-insanu nafsahu fiha. Qarana al-amr bil ibadah bin nahyi 'an syirki idz la tasihu al-ibadah ma'a wujudi syirki abadan. Ya, karena ibadah itu tidak mungkin bisa sahih, ya, jika masih dibersamai, masih diiringi oleh kesyirikan. Dan ibadah itu tidak bisa berikan manfaat jika masih diiringi, disertai dengan kesyirikan. Dan itu tidak bisa disebut ibadah kecuali, ya, amalan tersebut, ya, hanya ikhlas hanya kepada Allah. Ya, jika amalan tersebut masih diiringi dan disertai dengan kesyirikan, maka fa innaha la takunu ibadah, maka itu tidak bisa menjadi ibadah walaupun orang tersebut, ya, secapek apapun dia melakukan amalan tersebut, maka itu tidak bisa disebut ibadah, tidak sah dan juga tidak bermanfaat, dan bahkan, ya, menjadi dia mendapatkan dosa karena dia telah melakukan kesyirikan. Maka Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah untuk beribadah kepada Allah dengan larangan untuk berbuat kesyirikan, karena tidak sah suatu ibadah ketika itu diiringi dan disertai dengan kesyirikan, ya, sama sekali tidak sah. Maka demikian yang bisa kita bahas di kajian ini, ya, kita ingat-ingat sampai pada paragraf ini, ya. Insyaallah kita lanjutkan di kajian berikutnya. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.